Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Hadis Shamal Syarah Al-Adabil Mufrad. Kitab yang berisi tentang permasalahan adab dan akhlak seorang muslim yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita membaca dari penjelasan atau syarah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang mana dalam syarahnya ini beliau hanya menjelaskan atau mensyarah hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sehingga dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad di antaranya ada hadis yang sahih dan di antaranya ada hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Naam, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, maka itu ditinggalkan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala, tidak dimasukkan di dalam kitab beliau Aunul Ahadits Shamat. Dan sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, pada hadis yang ke-497. Hadis yang ke-496, hadis yang dhaif atau lemah sehingga beliau tidak mensyarahnya. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala, babul iyadati jawfal lail. Qala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundzir, qala haddatsana Isa ibn al-Mughirah, an ibn Abi Dzi'ab, an Jubair ibn Abi Shalih, an ibn Shihab, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ishtakal mu'minu akhlasahu Allahu kama yukhallisul kiru khabathal hadid. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala, bab tentang al-iyadatu jawfal lail. Al-iyadah, apa makna iyadah? Maknanya adalah ziyaratul marid, mengunjungi orang yang sedang sakit. Dan di dalam al-lughah, di dalam bahasa Arab, al-iyadah itu ziyaratul marid awis sahih. Namanya al-iyadah itu digunakan untuk mengunjungi al-marid awis sahih, orang yang sedang sakit atau orang yang sehat. Berkunjung kepada orang yang sakit atau kepada orang yang tidak sakit, orang yang sehat, ini dalam lughah bahasa Arab ini disebut dengan iyadah. Jadi iyadah itu lebih umum untuk berkunjung kepada siapapun, mau yang sakit atau yang sehat. Walakin ghalaba fil 'urfi wal itlaq anna ziyarah lis sahih wal iyadah lil marid. Akan tapi kemudian nam lebih mendominasi dalam kebiasaan dan penyebutannya secara mutlak bahwasanya ziyarah itu digunakan untuk mengunjungi orang yang sehat, wal iyadah lil marid, dan iyadah itu digunakan untuk mengunjungi orang yang sedang sakit. Menjenguk, bahasa kita apa? Menjenguk orang yang sakit, bahasa Arabnya iyadah. Dan berkunjung kepada orang yang sehat, ini dinamakan dengan az-ziyarah. Ghalaba fi 'urfihi wa itlaqihi, lebih mendominasi naam di dalam penggunaannya setelah itu. Qala jawfal lail, kata beliau, mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit jawfal lail. Al-jawf maksudnya adalah wasatul lail au akhiruhu, pertengahan malam atau di akhir malam, pertengahan malam atau di akhir malam. Apa maksudnya menjenguk orang sakit di pertengahan atau di akhir malam? Maksudul mu'allif minal bab annal iyadah jawfal lail la ba'sa biha idah tajal amr ila zalik. Maksud mu'alif ayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab ini adalah bahwasannya menjenguk orang sakit di pertengahan malam atau di akhir malam itu hukum asalnya adalah la ba'sa biha, tidak mengapa, diperbolehkan idah tajal amru ila zalik, akan tapi apabila dibutuhkan nam menjenguk tersebut. Nam syaratnya adalah idah tajal amr, jika memang betul-betul dibutuhkan hukum asalnya adalah boleh. Wa adraka az-zair anna ziyarah fi hadzal waqt tufidul marid aw yahtaju ilaihal marid. Dan adraka az-zair, orang yang mau menjenguk itu mendapati di dalam ziarahnya di pertengahan malam per malam tersebut bisa memberikan faedah kepada orang yang sakit, atau yahtaju ilaihal marid, orang yang sedang sakit tersebut memang butuh untuk dijenguk, dilihat di pertengahan malam tersebut. Nah, dia memanggil saudaranya atau temannya supaya dilihat kondisinya di pertengahan malam itu. Tidak mengapa, nah, untuk dijenguk di pertengahan malam, karena memang sedang dibutuhkan. Seperti contohnya untuk meringankan rasa sakitnya. Mungkin ketika malam hari itu sedang nam parah, butuh untuk ditemani. Wala yajuz idraruh, dan yang penting tentunya tidak memberikan madarat bagi orang yang sedang sakit tersebut ketika menjenguk di malam hari. Nam hukum asalnya tadi adalah la ba'sa biha, tidak mengapa diperbolehkan ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, sehingga dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya bab al-iyadah jawfal lail. Di sini beliau membawakan hadis yang pertama. Qala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundhir. Qala haddatsana Isa ibn al-Mughirah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Isa ibn al-Mughirah. Abni ibn Abi Dhiab, dari ibn Abi Dhiab. An Jubair ibn Abi Salih, dari Jubair ibn Abi Salih. An ibn Shihab, dari ibn Shihab. An Urwah, dari Urwah bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, idza ishtakal mu'min akhlasahu Allahu kama yukhallisul kiru khabathal hadid. Idza ishtaka, jika seorang mukmin ishtaka ay marida, ishtaka di sini maknanya adalah marida, ketika al mukmin dia dalam keadaan sakit, bukan maksudnya di sini mengeluh. Ishtaka memang secara bahasa artinya adalah mengeluh. Naam, tapi yang dimaukan di dalam hadis ini adalah idza maridal mu'min, ketika seorang mukmin itu dalam keadaan sakit. Fa innal marad yusamma syaqwa aw syikayah, karena al marad penyakit itu juga disebut di dalam bahasa Arab dengan asyakwa aw syikayah. Lianna al-marid fil ghalib yashtaki wa yatawajja' wa yata'allam, karena sungguhnya orang yang sedang menderita suatu penyakit seringnya dia itu yashtaki, mengeluh, wa yatawajja' wa yata'allam, merasa sakit sehingga dia mengeluh. Sehingga terkadang al-marad disebut juga dengan asyakwa. Yasduru minhu syakwa, sehingga muncul darinya beberapa keluhan-keluhan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza syakal mu'min, ketika seorang mukmin itu dalam keadaan sakit, akhlasahullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mensucikan dirinya. Akhlasah aynaqqahu wa tahharahu minadzunub, ay Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. ja'ala dzalika kafaratan lah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya 6 penyakit tadi itu sebagai kafarah, penghapus dosa, pelebur kesalahan, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Qala kama yukhallisul kiru khabathal hadid. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaan proses dari pembersihan dosa seorang mukmin tersebut karena adanya penyakit itu kama yukhallisul kir, sebagaimana al-kir. Al-kir apa? Seorang pandai besi. Al-kir, seorang pandai besi, yukhallis khabathal hadid, dia membersihkan khabathal hadid, kotoran-kotoran yang ada pada sebuah besi. Kotoran-kotoran, karat-karat, naam, yang ada pada besi, itu bisa dibersihkan. Naam, oleh seorang pandai besi dengan apa? Membakarnya. Naam, dibakar, ditempa, dan seterusnya, sehingga besi tersebut menjadi bersih dan mengkilap. Hilang semua kotoran dan karat-karatnya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang mukmin yang Allah uji dengan adanya al-marad, penyakit, musibah, musibah-musibah yang dia terima, maka dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala sedang akhlasah, sedang membersihkan dirinya dari kesalahan, sedang menggugurkan dosa-dosanya sehingga dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat kelak. Naam, dalam keadaan maghfuran, dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya ketika di dunia. Naam, ini keutamaan yang selanjutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dari naam seorang mukmin, keadaan yang baik dari seorang mukmin ketika dia tertimpa penyakit atau musibah, tentunya dengan syarat as-sabr wal ihtisab, dia bersabar, dan juga ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, lalu apa asyahid, kesesuaian dari hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dari bab al-iyadah jawfal lail. Naam, ketika kita lihat secara sekilas tidak ada ilaqah zahirah ma'ama fil bab antara hadis dengan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ini tidak ada kaitan yang nampak. Akan tadi tapi disebutkan oleh mereka para ulama, rubbama asyara al-muallif bidzalik ila anna man kana bihi syikayah washtaddat syikayatuhu fa innahu yu'ad walau fi jawfil lail. Mereka para ulama menyebutkan rubbama, bisa jadi, barangkali, asyara al-muallif, muallif ayat Imam Bukhari rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan hadis ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idashtaka, bahwasanya man kana bihi syikayah, seseorang yang dia ditimpa dengan suatu penyakit dan dia memiliki keluhan, washtaddat syikayatuhu, dan keluhannya, rasa sakitnya itu dalam keadaan parah. 6. Fa innahu yu'adu walau fi jawfil lail. Maka dia boleh untuk dijenguk meskipun waktunya adalah di pertengahan malam. Karena orang yang sakit tidak mengenal waktu. Kadang di pagi hari kumat, kadang di siang hari, kadang juga apa? Di pertengahan malam, di akhir malam dia mengeluh rasa sakitnya, butuh untuk segera diobati atau butuh untuk ditengok, untuk diringankan, ditemani, dihibur. 6. Wa anna man ya'uduhu yambagi an yakuna mustahdiran hadhihi al-ma'ani liyakuna fi dzikriha lil marid tasliyatan lah. Dan hendaknya orang yang menjenguknya, yang menjenguk orang yang sedang sakit tadi, yang mengeluhkan rasa sakitnya, itu hendaknya ayakuna mustahdiran, dia bisa menghadirkan makna-makna ini. Bisa mengingatkan kepada orang yang sakit untuk bersabar, untuk ihtisabul ajr, bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau bersabar, jangan terus-menerus mengeluh. Liyakuna fi dzikriha, sehingga penyebutannya tersebut bagi orang yang sakit tasliyatanlah, bisa menjadi sebagai penghibur bagi dirinya. Nah, dia sehingga bisa apa? Meskipun sakitnya parah, dia bisa bertahan. bersabar, kemudian bisa enam semangat untuk terus bertahan dan bisa bersemangat untuk mencapai rasa kesembuhan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid dari apa yang disebutkan oleh mereka para ulama. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, dalla hadzal hadits ala anna ما يصيب المؤمن من مرض إلا كفر الله به من سيئاته. Hadis ini yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala menunjukkan bahwasannya tidaklah seorang mukmin itu ditimpa dengan suatu penyakit, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dengannya kesalahan-kesalahannya. Nah, karena al-masyaib wal-amrad termasuk salah satu dari sebab penggugur dosa. Wa mimma la syakka fihi anna al-insana al-bashari bal wa kana wa kullu makhluqin min makhluqatillah mu'arradun lil ibtila. Dan termasuk dari perkara yang tidak diragukan lagi, perkara yang sudah pasti, bahwasanya manusia, bal wa kullu makhluq, bahkan setiap makhluk, naam, manusia dan yang lainnya, seluruh makhluk-makhluk Allah taala itu mu'arradun lil ibtila, bisa menjadi sasaran atau tujuan dari adanya bencana-bencana, musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia nam bisa mendapatkan ujian dari Allah taala, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. Fa min khasa'isil mu'min annahu idza asabathu dharra sabar, sawa'un bil marad aw bil faqr aw al khauf. Aw ghairi dzalika mimma yuhzinuhu wa yashaqqu alaihi. Maka di antara khasa'is, kekhususan seorang mukmin atau keistimewaannya yang dimiliki oleh seorang mukmin, bahwasanya ketika dia ditimpa dengan adzarra, penyakit, sesuatu yang membahayakan, yang menyakitkannya, maka dia bisa bersabar. Beda dengan orang kafir, orang fajir, dia tidak punya kekhususan ini, tidak punya apa, keistimewaan ini. Yang punya keistimewaan dan kekhususan ini hanyalah seorang mukmin, dia bisa bersabar. Sama saja apakah dia ditimpa dengan penyakit atau kefakiran atau rasa takut atau yang lainnya dari perkara-perkara yang menyedihkannya dan memberatkan dirinya. Wa idza asabathu as-sara'u syakara Allah azza wa jalla wa izdada fi ibadatihi syukran lillahi allazi an'ama alaihi. Dan kebalikannya, ketika dia ditimpa dengan kesenangan, kelapangan, dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertambah naam ibadahnya dalam rangka bersyukur kepada Allah taala yang telah memberikan kenikmatan atasnya. Fal mu'minu amruhu kulluhu khair, maka seorang mukmin perkaranya selalu dalam keadaan baik semuanya, mau senang, mau susah, mau gembira, mau sedih, selalu dalam keadaan khair, dalam keadaan baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairallah, wa in asabathu sarra'u syakar, fakana khairallah. Ajaban, sungguh sangat mengherankan, sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin, yang mana seorang mukmin seluruh perkaranya itu baik, tidak ada yang buruk. Walaysa dzalik, dan tidaklah hal yang demikian itu ada bagi seorang pun kecuali hanya seorang mukmin saja, yang mana ketika dia ditimpa dengan kemadaratan dia akan bersabar, maka itu kebaikan baginya. Dan yang kedua, ketika dia ditimpa dengan kelapangan dan kesenangan, maka dia akan bersyukur, maka ini juga merupakan kebaikan untuk dirinya. Qala fal mu'minu syakirun wa sabir. Ini betul ya sabar, wa idz adnaba astaghfar, wa idza an'ama Allahu alaihi syakar, faman ja'ala baina hadhihi tsalatsil fisal fahuwa minas su'ada'i indallahi tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin itu bersyukur, kadang bersabar. Ketika dia ditimpa ujian, dia bersabar. Dan ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah berikan kepadanya kenikmatan, maka dia akan apa? Bersyukur. Maka barang siapa yang dia mengumpulkan tiga perangai ini, maka dia termasuk dari as-su'ada, orang-orang yang berbahagia dan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga perangai tersebut kemudian dirinci oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, as-sabr inda darra'i wasyada'id ihtisaban. Apa maksudnya bersabar? As-sabr yang dimaksudkan ketika ditimpa dengan madarat, ditimpa dengan musibah, kesulitan, itu harus dalam keadaan ihtisaban, dalam keadaan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sabarnya la liyuqala inna fulanan sabir, bukan hanya ingin mendapatkan pujian supaya dikatakan oh si fulan masyaallah halangnya sabar. Naam, dalam keadaan miskin dia bersabar, dalam keadaan sakit dia bersabar masyaallah, ingin mendapatkan pujian manusia, la, jangan demikian. Lakin yahtasibu dzalika indallah wa yarjul ajra minallahi wahdahu zahiran wa batinan. Akan tapi dia harus betul-betul ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibahnya tadi, dan mengharap ganjaran dari Allah taala semata, baik dalam keadaan zahir maupun batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dia harus betul-betul ikhlas, ihtisab, mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa in asabathu sarra syakarallaha azza wajal. Ketika dia ditimpa dengan kelapangan, bersyukur kepada Allah taala, wa tarafa lahu bin ni'mah, mengakui bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah taala, wa adda syukran ni'mah musta'inan bi rabbih summa bin ni'mati allati an'ama Allahu biha 'alaihi ala ta'atillahi wa hamidallahi 'alaiha. Kemudian dia menunaikan syukur kenikmatan tadi untuk musta'inan bi rabbih, meminta pertolongan kepada Allah taala, kemudian dengan kenikmatan tadi yang telah Allah berikan kepadanya, naam, digunakan itu semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah taala, kemudian pertolongan dengan kenikmatan yang sudah dia miliki untuk digunakan kepada ketaatan kepada Allah taala, dan dia memuji Allah taala atas hal tersebut. Li'annahu yu'minu bi anna Allah huwa alladhi a'tahu wa an'ama 'alaihi. Karena dia beriman bahwasanya Allah taala lah yang telah memberikan kenikmatan tersebut, wa sarafaha fi maradillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia gunakan kenikmatan-kenikmatan tadi dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa in aznaba wa la budda an yudnib istaghfarallah. Dan kondisi yang ketiga, ketika dia berdosa, terjatuh di dalam perbuatan dosa, wala budda an yudnib, dan tidak mungkin tidak, pasti seorang hamba itu berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik siang maupun di malam hari, sifat seorang hamba selalu berbuat dosa, maka dia akan istighfarallah, beristighfar kepada Allah taala, aibadara ilallahi bil istighfar taiban mustaghfiran. Naam, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, qad adba'a sayyi'ata bil hasanah. Maka dengan istighfar tersebut, dia telah mengikutkan kesalahan yang dia lakukan dengan kebaikan. Yarju rahmatallahi wa yakhsha 'uqubatah wallahu azza wa jalla rahimun bihi. Dia mengharap rahmat Allah taala dan takut akan iqabnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengasih baginya. Qad wa'adahu biqaulih wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsummahtada. Dalam keadaan Allah taala telah menjanjikan untuk dirinya sebagaimana dalam firman-Nya, kata Allah taala, sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang mau kembali dan beriman, kemudian beramal saleh, kemudian mencari hidayah. Wa qad sama nafsahu al-ghafurur rahim fa huwa alladhi yaghfiru dhunuba ibadihi al-mu'minin rahmatan minhu wa fadlan wa ihsanan. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dirinya dengan Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maka dialah yang telah mengampuni dosa hamba-hambanya kaum mukminin dalam keadaan rahmatan minhu wa fadlan wa ihsanan, bentuk rahmat kasih sayang dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal mu'mina dha'if wal aduwu jadun fi irwa'ihi wa intiqasi hasanatih. Karena sungguhnya seorang mukmin itu dalam keadaan apa? Lemah. Dan adu musuhnya itu dalam keadaan semangat untuk menyesatkannya dan mengurangi kebaikannya. Bukan maksudnya al-adu musuh kita, yaitu para syaitan wal jin, mengurangi kebaikan kita. Tapi dia selalu mendorong supaya kita melakukan kesalahan, supaya kebaikannya terkurangi, supaya terjatuh dalam dosa, sehingga pahalanya hilang. Wa iqa'ihi fis sayyi'atil lati tughdibullah faraddallahu kaidahu fi dahrih, dan menjerumuskan manusia di dalam kesalahan yang bisa mendatangkan murka Allah taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengalahkan makar mereka dan mengembalikan kepada leher-leher mereka. Qala fa waffaqal 'abdul mu'min al-mudhnib li taubati fataba. Maka Allah taala memberikan hidayah kepada seorang mukmin yang berdosa untuk bertaubat, maka dia pun bertaubat. Wa ba'da an taba badalallahu sayyiatihi hasanat, dan setelah dia bertaubat Allah gantikan kejelekannya dengan kebaikan. Wa habbahu wa akramahu fid dunya wal barzakh wal akhirah, kemudian Allah mencintainya, Allah memuliakannya di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Wa ayatu dzalik anna Adam alaihi salam abal bashari lamma waqa fil khati'ah alhamahullahu wa zaujahu at-taubah. Dan di antara tanda hal tersebut, na'am, tanda bahwasannya Allah taala itu Maha Pengampun, ada di dalam kisah yang telah Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah cerita tentang Nabi Adam alaihi salam, bapaknya manusia seluruhnya, ketika beliau terjatuh di dalam kesalahan di surga. Ketika itu Allah taala memberikan wahyu kepadanya dan juga istrinya Hawa untuk apa? Bertaubat. Hadza awwalu takrimin minallahi azza wa jalla li Adam. Maka ini adalah awal pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam alaihi salam. Alhamahu liyatub, Allah memberikan wahyu, memberikan ilham kepadanya supaya dia mau bertaubat. Faqala mukhbiran an abina Adam wa Hawa. Maka Allah taala berfirman mengkhabarkan tentang keadaan bapak kita Nabi Adam dan istrinya Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua mengatakan, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Fataballahu tabaraka alaih fanhadaral aduwu alladhi istakbara wa lam yatluq minallah al-afwa wal maghfirah. Maka Allah taala mengampuni keduanya, maka kalahlah ketika itu musuhnya, enam, syaitan, iblis, alladhi istakbar, yang mana dia sombong dan congkak, dan dia tidak mau meminta ampun dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'tarif allillahil badl, dan dia tidak mau mengakui keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'tarif li Adam alladhi faddalahu Allahu ala alamil malaikati wa amarahum an yasjudu lahu sujudan tahiyatan wa takrimin ta'atan lillah, yang mana iblis ketika itu juga tidak mau mengakui naam kepada Nabi Adam alaihissalam tentang keutamaan yang Allah telah berikan kepada dirinya, naam, atas seluruh alam dari malaikat, dan memerintahkan kepada mereka untuk bersujud kepadanya dengan bentuk sujud tahiyah wa takrim, sujud naam penyambutan dan pemuliaan, dan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. fasajadu, maka mereka semua bersujud kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar, dia angkuh dan dia sombong, merasa congkak. Fa ballain an yasjud, maka dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Asallahu tabaraka wa ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Kufru juhudin wa iba'in wastikbar, kufur, pengingkaran, keengganan dan juga kesombongan. Fa taradahullahu min rahmatihi wa jami'i dzurriyyatihi wa jami'i atba'i min syayatinil jinni wal ins, kulluhum matruduna min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis tersebut dari rahmatnya dan seluruh keturun-keturunannya dan seluruh pengikut-pengikutnya, baik dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Kulluhum matrudun, semuanya terusir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina ata'u iblis fa asyraku billah wartakabu maharimallah wa taraku ta'at ar-rahman, yang mana mereka lebih mengedahulukan taat kepada iblis, menyekutukan Allah taala, melakukan keharaman-keharaman, dan mereka meninggalkan taat kepada ar-rahman. Allati aujabahallahu ala lisani kulli rasul min rusulih wa nabiyyin min imbiya'ih, yang mana ketaatan kepada ar-rahman tentu Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan melalui lisan rasulnya, dari para rasul-rasulnya, dan melalui lisan nabinya, dari kalangan para nabi-nabinya. Nah, itulah keadaan orang yang tidak mau bertaubat dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyahid, kemudian terakhir syahid dari ini semua, kata beliau rahimahullah, min hadza annal mu'min qad yubtala, bahwasanya seorang mukmin itu terkadang dia diuji. Naam, terkadang dia diberikan cobaan. Fa idabtuliya bil maradi masalan fa innalahu fil hadzal maradi khairan katsira. Maka apabila dia diuji dengan suatu penyakit, contohnya ini sekedar contoh, diuji kadang kemiskinan, kesedihan, kegundah gulanaan. Apabila dia diuji dengan rasa sakit misalnya, fa inna lahu fi hadzal marad khairan katsira, maka sungguhnya bagi hamba tadi pada penyakitnya tersebut itu ada kebaikan yang banyak. Naam, min dzalikumul khair annallaha yukaffiru sayyiati, di antara kebaikan yang banyak tersebut adalah bahwasannya Allah taala menghapuskan dosa-dosanya dan mengampuni kesalahan dan kesalahannya. Naam, ini sebagian dari penjelasan Asy-Syarih. Adapun penjelasan yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.